Mitra Bisnis, sebuah media menulis skandal pajak yang dilakukan Gayus Tambunan menunjukkan reformasi birokrasi di Dijen Pajak belum berhasil. Naiknya remunerasi di Kementerian Keuangan tidak menjamin pegawainya berhenti melakukan korupsi. Kenyataan ini sejalan dengan temuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara bahwa reformasi birokrasi di lembaga-lembaga negara tidak berjalan baik alias jalan di tempat. Persoalan sistem dan mental yang sudah berakar dalam sepertinya juga harus dibongkar agar reformasi aparat birokrasi tidak berakhir sia-sia. Karena mengubah mental yang terbiasa korup tentu tidak bisa dilakukan sambil lalu. Seperti kata KPK, reformasi sumber daya manusia juga harus fokus pada aspek kultural dan moral. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan CEO Tiki JNE, Johari. Pak Johari, bagaimana komentar Anda? Ya, sebetulnya ya, ini salah satu contoh, tapi tidak berarti seluruhnya seperti itu kan. Jadi kita mungkin juga harus hati-hati untuk menyamaratakan semua. Kenaikan gaji itu salah satu solusi, ya, tapi juga pembentukan mental yang baik, kemudian juga pengawasan. Selama ini Departemen Keuangan sebetulnya termasuk salah satu yang sudah menunjukkan perbaikan-perbaikan. Tapi memang ini tercemari oleh oknum-oknum atau kejadian-kejadian seperti itu. Bagi yang baik masih banyak. Ya, oknum seperti itu 1-2 tentu masih tetap bisa aja terjadi, ya, karena memang niatnya tidak baik. Sehingga jangan sampai meruntuhkan semua program, ya. Sebaiknya sih tetap dijalankan, perbaikan pendapatan mereka juga tentu juga harus diperhatikan dengan harapan itu bisa memberikan suatu hasil yang akhirnya yang memang sungguh-sungguh kita semua harapkan. Lalu apa yang perlu dilakukan, Pak? Ya, harus ada pengawasan dari semua sisi, ya, tidak hanya mengandalkan mekanisme pengawasan dari internal direktorat-direktorat tersebut. Semuanya juga harus ikut membantu, masyarakat juga harus membantu, misalnya dari sisi para pengacara kita juga, jangan karena hanya mencari penyelesaian, tapi justru dengan cara yang tidak halal seperti itu kan, itu yang ikut merusak, ya, sehingga juga kesadaran bukan saja moral dari pegawai pajak dan pegawai bea cukai dan lain-lain itu, semuanya juga gajinya tentu juga harus kita perbaiki, tapi juga masyarakat kita yang sebagai pengusaha dan sebagainya jangan cenderung ingin mencari keuntungan juga dari kelemahan-kelemahan yang sudah ada. Karena remunerasi sudah tinggi, perlu ada sanksi keras bagi pelanggarnya. Saya setuju dengan punishment yang harusnya lebih tegas, lebih terasa. Karena kita melihat memang kasus contoh banyak terjadi yang koruptor yang juga akhirnya bebas dan bisa tetap menikmati hasil korupsinya itu. Nah, ini kan satu gambaran yang sangat tidak adil bagi masyarakat secara umum. Nah, ini memang harus terus ditingkatkan. Artinya koordinasi antara departemen, antara para penegak hukum, dan juga kehakiman itu harus sinkron sehingga semua memang bertujuan untuk menjadikan suatu proses pengadilan itu dan punishment itu menghasilkan hasil yang seoptimal mungkin sehingga pembelajaran itu terjadi, kalaupun tidak ada hukuman mati begitu, ya. Sehingga dengan demikian para koruptor itu bisa jera dan para pengusaha pun seharusnya juga harus bisa menjadi jera dengan melakukan pelanggaran atau melakukan suap pada petugas pemerintah. Demikian Johari dan saya Rizal Andika.